Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indana hadith Abi Hurairah wa hadith Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Man hafidhal hadith fal yaqra. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Pada hadis yang telah kita baca, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kemudian hadisnya sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala an, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, faedah dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, an-nahyu 'anil intihar. An-nahyu 'anil intihar. Larangan dari perbuatan intihar, bunuh diri. Seperti yang sudah lewat pada hadis-hadis sebelumnya, kecaman syariat terhadap perbuatan yang satu ini luar biasa dahsyat. Hukuman yang diberikan bagi mereka-mereka yang melakukan dosa bunuh diri akan disiksa dan diazab menggunakan cara saat dia mengakhiri hidupnya. Dan itu akan terus berulang ila ayyasha Allah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bila mana hamba tersebut masih memiliki keimanan, meskipun diazab di dalam neraka, insyaAllah ta'ala kondisinya sama seperti murtakibul kabirah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a afa anhu wa insya'a azabahu. Kalau Allah berkehendak akan diampuni, kalau Allah berkehendak lain maka akan disiksa terlebih dahulu. Wa ma'aluhu ilal jannah, dan tempat kembalinya adalah surga kalau masih tersisa keimanan. Terlepas dari hal itu semua, perbuatan bunuh diri sebuah dosa besar yang dilarang, dikecam di dalam Islam. Wafihi aydan, faedah yang berikutnya, fihi alamatun min alamatin nubuwah. Fihi alamatun min alamatin nubuwah. Dalam hadis ini terdapat salah satu dari tanda kenabian. Kalau bahasa yang masyhur di kalangan kaum muslimin dengan istilah mukjizat. Disebut mukjizat karena membungkam musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam dari tuduhan atau meragukan status beliau sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Diistilahkan pula dalam bahasa yang lain, dan ini bahasa yang lebih Qur'ani, seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayatun nubuwah. Ya, pakai istilah ayatun nubuwah. Karena dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika membahasakan mukjizat di dalam Al-Quran tidak menggunakan istilah mukjizat, tapi menggunakan istilah ayat. Ya, seperti saat membicarakan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ini nama Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa 9 mukjizat untuk ditunjukkan kepada Fir'aun bahwasanya beliau betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat fi tis'i ayatin ila Fir'auna wa qawmih. Musa membawa 9 ayat. Tidak mengatakan 9 mukjizat, tapi 9 ayat. Naam, wala musyahada fil istilah, tidak ada masalah dalam istilah-istilah tersebut, hanya saja ada istilah yang lebih afdal yang perlu untuk kita ketahui selaku para talabatul ilmi syar'i. Saat menyebut mukjizat, sebagian ulama membahasakan dengan ayatun nubuwah, tanda kenabian. Hadis ini terdapat tanda kenabian baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam bentuk apa? Wahuwa ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallama anil umuril mustaqbalah. Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan kejadian masa depan, umur mustaqbalah, kejadian yang bakal terjadi di masa mendatang. Saat melihat salah satu dari pasukan kaum muslimin nampak berbeda dengan pasukan-pasukan yang lain dari sisi kehebatannya dalam memporak-porandakan barisan musuh, kemudian keahliannya dalam menggunakan senjata, bisa mengalahkan banyak pasukan musuh, kocar-kacir. Para sahabat takjub sampai memberikan tazkiyah, memberikan pujian. Andai kata pahala kita ditimbang untuk perang hari ini, yang paling banyak pahalanya pasukan tersebut, orang tersebut. Tidak disebutkan namanya. Ternyata Nabi mengatakan, innahu min ahlin nar. Laki-laki ini termasuk penduduk neraka. Nah, para sahabat awal mulanya, seperti yang sudah antum hafalkan, awal mulanya merasa kaget dan heran. Sosok pasukan yang memukau semacam ini dikatakan oleh Nabi min ahlin nar. Kok bisa? Ya, kok bisa dikatakan sebagai ahlun nar, padahal secara zahir dia sedang melakukan jihad fi sabilillah dan perbuatannya menunjukkan pengorbanan yang luar biasa untuk Islam dan kaum muslimin. Subhanallah, tentunya itu berdasarkan wahyu. Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan innahu min ahlin nar. Maka diselidikilah keadaan laki-laki tersebut dan dijumpai di akhir hayatnya bunuh diri. Naam. Fawaqa'a kama akhbara. Dan terjadilah berita Nabi alaihi salatu wassalam persis dengan kenyataan. Jadi kenyataannya sama persis dengan apa yang telah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi beliau berbicara berdasarkan wahyu. Kalau hanya sekedar memberitakan perkara-perkara di masa mendatang, hasil prediksi atau ramalan, siapapun bisa. Tapi menjadi sebuah tanda kenabian, dan itu bagian dari wahyu, kalau berita yang disampaikan sama persis dengan kenyataan yang disaksikan. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam sangat banyak yang sudah terbukti memperkuat keimanan setiap kaum mukminin bahwasanya beliau Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi Abul Qasim adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan faedah yang ketiga dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita al-i'tibar bil khawatim. Al-i'tibar bil khawatim, yang dijadikan ibrah adalah akhir keadaan hamba. Yang dijadikan penentu adalah akhir keadaan hamba saat dia meninggal dunia. Kalau zahirnya seorang hamba tadi min ahli salah, termasuk orang baik, hafidhun min al-hufad, termasuk penghafal Al-Quran, bahkan penghafal hadis. Yadu'u ilallah ala basirah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Zahara minhul khair, nampak kebaikan. Semua kebaikan nampak darinya. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Ternyata akhir kehidupannya ditutup dengan perbuatan dosa, apalagi dosa besar, wal iyadzu billah. Yang demikian itu menjadi tanda jelek untuk hamba tersebut. Yang itu ibrah bagi yang masih hidup. Bagi yang telah meninggal dunia, yang dijadikan ibrah untuk statusnya adalah kondisi saat sakaratul maut. Kalau ditutup dengan husnul khatimah, yurja lahul khair, diharapkan kebaikan untuknya. Tapi kalau ditutup dengan kejelekan, ditutup dengan dosa, ditutup dengan kemaksiatan, wala'iyadu billah, yukhafu anhu syar, kita khawatir dia mendapatkan kejelekan, wala'iyadu billah. Umur tidak ada yang tahu. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Yang masih muda belia, belum tentu usianya bakal panjang. Sudah sekian kejadian, khanibidina azani Allahu wa iyakum, antum saksikan dengan mata kepala antum. Saudara-saudara kita yang mungkin adik-adik kita, teman sekelas kita, yang usianya gak jauh dari kita, bahkan kita lebih tua. Khanibidina azani Allah wa iyakum, ternyata lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu pasti menghampiri. Siap enggak siap, yakin enggak yakin, percaya enggak percaya, mati tidak bisa dirubah. Maka orang yang berakal tidak akan memilih hidup untuk lari dari kematian. Itu bukan pilihan orang yang berakal. Karena mustahil. Ya, mustahil kita bisa lari dari ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. On time. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun berlindung dalam benteng-benteng yang kokoh, kematian itu akan datang menghampiri. Hidup untuk menghindari kematian itu mustahil. Ya, tersibukkan dengan pola hidup yang sehat, lupa sholat. Ya, saya ingin hidup sehat, polanya diatur, pola makan, pola pikir, jangan banyak pola. Sanibidina azani Allah wa iyakum, harapannya supaya usianya panjang. Itu bukan orang yang berakal. Umur sudah ditentukan. Kalau tujuan Anda supaya hidup lebih lama, salah. Karena sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berakal, yang bijaksana, akan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mau lari tidak bisa. Kalau sibuk dalam pelarian tak berujung, sanibidina azani Allah wa iyakum, penyesalan yang akan dia dapatkan. Tapi kalau dia siapkan, dia tahu kematian itu pasti, terbukti nyata, sanibidina azani Allah wa iyakum, mau lari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mau bagus pola hidupnya, kalau memang umurnya pendek, ajal akan tiba. Mau jelek pola hidupnya, kalau memang ditakdirkan usianya panjang, gak mati-mati. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Orang yang bijaksana, saat tahu kematian itu kepastian yang tidak bisa dirubah, maka dia akan mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk menghadapi kematian. Terlebih lagi saat dia faham nasib seorang hamba di yaumul qiyamah ditentukan, ditandai dengan khawatimu amalih, penutup hidupnya. Saat sakaratul maut, itulah yang menentukan apakah dia mendapatkan husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala ayyirzuqana husnal khatimah wa yu'idzana min su'il khatimah. Allahumma amin. Baik. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya. Anna Allah ta'ala qad yu'ayyidu dinahu birrajulil fajir. Anna Allah ta'ala qad yu'ayyidu dinahu birrajulil fajir. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang membela dan menguatkan agamanya melalui orang yang fajir. Jadi terkadang pada sebuah generasi atau sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, agama Islam dibela, dibantu, diperjuangkan oleh orang-orang yang sebenarnya secara status, secara kelayakan itu enggak layak. Itu ya. Yang ideal untuk sosok pejuang-pejuang Islam adalah hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketundukan yang paling tinggi keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ideal. Ternyata fakta di lapangan, kesempurnaan semacam ini tidak selalu dijumpai. ada sosok-sosok yang memiliki andil, kiprah, ambil bagian dalam memperjuangkan Islam, memajukan Islam, memakmurkan Islam, menyebarkan Islam dari orang-orang yang fajir. Ya, orang-orang yang fajir, mungkin karena dia pelaku dosa atau enggak ikhlas, kan fidina azani Allahu wa iyyakum dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang membuat dia secara kelayakan seharusnya enggak layak menjadi seorang pejuang Islam. Tapi kenyataan ada kalanya Islam itu dibantu oleh orang-orang yang fajir. Dan itu tidak kemudian menjadi alasan, menjadi sebab atau merubah fakta apa yang dia lakukan adalah dosa dan kemaksiatan. Bunuh diri tidak dibenarkan dalam Islam, meskipun yang melakukannya seorang mujahid fi sabilillah. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang berharga. Sebuah pelanggaran meskipun dilakukan oleh seorang pejuang yang tinggi kedudukannya di mata kaum muslimin tidak merubah pelanggaran tadi menjadi perkara yang diperbolehkan. Maksiat tetap maksiat. Kefasikan tetap kefasikan. Dosa tetap dosa. Meskipun dilakukan oleh orang yang terpandang sekalipun. Bisa dipahami? Kaum muslimin? Naam. Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Dalam sejarah Islam banyak dijumpai jasa-jasa yang bisa dirasakan oleh kaum muslimin yang ternyata yang melakukan atau pemilik jasa tadi orang yang nampaknya sanifidina azani Allahu wa iyakum orang yang fajir, zalim. Baik, ambil contoh seperti Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Kenal nama ini? Kenal? Kenal ya? Ketemu di mana tuh? Hah? Baik. Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi dikenal sebagai salah seorang penguasa terkenal dengan kebengisannya, kejam penguasa ini. Mudah mengalirkan darah kaum muslimin. Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi satu ketika naik mimbar untuk khutbah Jumat. Karena memang dalam Islam yang paling berhak menjadi khatib, yang paling berhak menjadi imam sholat itu penguasa. Ya. Naiklah dia di atas mimbar Jumat. Membawakan khutbah dan dalam khutbahnya ini khutbah yang luar biasa menggelegar. Kata Al-Hajjaj Ibn Yusuf, kalau aku perintahkan kepada kalian dengan satu perintah wajib kalian mentaati. Kalau ada yang melanggar, penggal lehernya. Bahkan seandainya kalau saya katakan keluar dari pintu utama saat selesai sholat Jumat, ada yang keluar dari pintu samping, tak penggal lehernya. Nah, ini kalau Al-Hajjaj Ibnu Yusuf jadi ro'i syabab, mati semua ini. Syabab ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Itu keluar, tidak boleh lebih dari 5 orang, gerombol 25 orang. Wah, dipenggal semua. Ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Keluar harus pakai izin, ya toh. Ternyata enggak pakai izin, ada yang kucing-kucingan, kan gitu ya. Nah, keluar malam, jam malam sudah ditentukan, ya setengah satu masih keliaran. Nah, ini sudah. Ini kalau zamannya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf, atau seandainya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf jadi ra'i syabab, ya ini al-bayyinah bergelimang darah. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Barangkali ustadznya pun juga jadi korban. Ya, telat taklim penggal. Nah, kemudian yang membaca sejarahnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu dipenuhi dengan sejarah-sejarah kekejaman dan kezaliman. Luar biasa orang satu ini. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ternyata meskipun dikenal dengan kezalimannya, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini yang memberikan ide supaya Al-Quran diberi tanda baca. Agar orang-orang ajam bisa membaca Al-Quran. Sampai sekarang. Yang antum baca sekarang, itu kan nun titiknya di atas. Ba titiknya di bawah. Ta titik di atas 2. Ya titik di bawah 2. Sa titik di atas 3. Kalau titik di bawah 3, bacanya ca. Boso India jatuhnya ihsanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, yang memberikan tanda baca tadi itu diterapkan di dalam Al-Qur'an itu atas perintah dari Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Kalau antum lihat mushaf Al-Qur'an yang dulu ditulis di zaman Uthman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda dan memerintahkan semua kaum muslimin menggunakan satu mushaf, nampaknya tidak ada satupun di antara antum yang bisa baca tulisannya. Enggak ada titiknya. Ya loh. Ini sudah keahliannya sudah melampaui ahli nahwu Kufah maupun Basrah. Ya. Kalau ahli nahwu di kalangan antum, kehebatannya bisa membaca tulisan tanpa harokat. Kalau zaman dulu, jangankan harokat. Titik tidak ada, terbaca. Mungkin yang tidak ada tulisannya, juga bisa baca. Jin ifrit. Isanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, sekali-kali berkunjung ke Muthaf Al-Quran. Ya, insyaallah sudah selesai pembangunannya di Madinah. Kalau enggak salah dengar kabarnya begitu. Di situ disebutkan manuskrip-manuskrip cetakan-cetakan Al-Qur'an dari masa ke masa. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Termasuk mushaf yang ditulis di zaman Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Sama sekali enggak ada titiknya. Ya toh? Sahibul Qatr suruh baca. Ya toh? Itu bukan lagi ishta'ala ra'su syaiba. Tapi ihtaraqa ra'su syaiba. Ya, menyala gitu. Dengan uban. Ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Itu sekali berbeliau loh. Apalagi antum yang guyang-guyu sekarang. Ya, tidak bisa baca. Betul-betul tidak bisa baca. Ini bingung. Ini ya, atau ba, atau tak. Karena nabrohnya sama kan gitu ya. Ya kan? Tahu nabrah ya? Tahu ya? Ya, lekukannya kan sama. Posisi titik itu menentukan ya, akhi. Ini yang disebut posisi menentukan prestasi. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Jadi, titik satu di bawah dibaca ba. Kalau di atas, nun. Ya, tahu? Kalau titik dua di bawah, ya. Titik dua di atas, ta. Titik tiga di atas, ta. Titik tiga di bawah dibaca ja, pinter antum. Masyaallah. Hakada ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dan itu jasa yang enggak bisa dielak. Memang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, itu salah satu jasa beliau meskipun dikenal dengan kezaliman, kekejaman, tapi masyaallah akil. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wafi aiban, faedah yang lain. Ziyadatul iman fi qulubil mu'minin. Bertambahnya keimanan dalam hati kaum mu'minin. Lamma syahidu sidqa akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyaksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, berita yang disampaikan oleh Nabi kalau datang dari hadis yang sahih itu pasti benar. Meskipun nalar kita tidak bisa mencerna maksud hadis tersebut. Dan itu diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Kalau Rasul yang memberitakan, mereka imani, mereka yakini, walaupun belum nampak di zaman mereka. Dan mereka sampaikan, khanibidina azani Allah wa iyakum, sebagai amanah ilmiah. Kemudian diterima oleh generasi tabi'in. Sebagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi muncul, khanibidina azani Allah wa iyakum. Maka semakin kuat keimanan tabi'in ketika itu. Disampaikan lagi berita tadi pada generasi setelah mereka, atba'ut tabi'in, terus disampaikan, terjaga, dibukukan oleh para ulama rahimahumullahu taala ila yaumina hadza, sampai detik ini. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dengan melihat, menghafalkan, kemudian memahami hadis-hadis Nabi yang isinya berita, kemudian terbukti kebenaran dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wafihi aiban, faedah yang berikutnya. La yutlaku ala kulli maqtulin fil jihad annahu syahidun qat'an. La yutlaku ala kulli maqtulin fil jihad annahu syahidun qat'an lihtimal ayyakuna mithla hadha. Tidak diperbolehkan menyatakan dengan tegas siapa saja yang meninggal di medan jihad fisabilillah dipastikan syahid langsung dengan tunjuk hidung. Ya, hukmun muayyan. Fulan meninggal, dikatakan syahid. Kan gitu ya. Itu tidak boleh. Harus dengan keterangan wahyu. Kalau di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahyu masih turun. Sehingga berita mana yang betul-betul syahid, mana yang bukan, itu bisa ditanyakan dan bisa diperhatikan dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga sebagai bukti fakta di zaman Nabi saja yang meninggal jelas-jelas di medan tempur dalam jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir, tidak semuanya fil jannah. Nah, kita lala. Contohnya dalam hadis ini, seorang laki-laki matinya di mana? Di medan tempur. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum, jihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata min ahlin nar, atas wahyu yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman Rasul saja ada mujahidin mati tapi tidak masuk surga secara langsung, berarti bukan mati syahid. Ya, kata walala. Lantas bagaimana dengan generasi selain sahabat? Padahal generasi sahabat itu diakui sebagai generasi terbaik, generasi paling alim, generasi paling ikhlas, generasi paling suci hatinya, dan paling jujur dalam mengikuti kebenaran. Berbeda dengan generasi-generasi setelah para sahabat, apalagi generasi kita, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, yang mati di medan tempur di jihad yang syar'i, tidak boleh dipastikan dengan kalimat syahid. Disematkan meninggal dunia asyahid fulan bin fulan, tidak boleh, karena tidak ada wahyunya. Kalau mengharapkan dia mendapatkan syahadah, boleh. Kalau memastikan tidak boleh. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Apalagi kalau matinya di jalan yang tidak syar'i. Ya, ngakunya jihad, ya ternyata bom bunuh diri. Harapannya mati syahid, kenyataannya mati sangit. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Wahi ayman, faedah yang berikutnya. Min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah. An bahwasannya. La nashhadu ala ahadin bil jannati wala bin nar. Illa bima nassa alaihi dalil. Min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah. An. Pakai hamzah ya. An mukhaffafah. La nashhadu. Bahwasanya kami tidak mempersaksikan. Ala ahadin. Kepada siapapun. Bil jannah. Sebagai penduduk surga. Wala bin nar. Maupun penduduk neraka. Illa kecuali bima nassa alaihi ad-dalil, kecuali yang ada nas dalilnya. Abu Bakar fil jannah, ada hadisnya ya. Al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, ada hadisnya, boleh kita pastikan. Hamzah fil jannah, boleh dipastikan, ada hadisnya. Abu Lahab finnar, boleh, ada ayatnya. Abu Jahal finnar, boleh, ada ayatnya, ada hadisnya. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Sementara yang tidak ada dalilnya, tidak boleh dipastikan. Ya, tidak boleh dipastikan. Apalagi generasi-generasi kita sekarang, khanibidina azani Allahu wa iyakum, tidak boleh. Meskipun konon katanya meninggal di hari Jumat. Kemudian tercium bau wangi. Ya, tersenyum wajahnya. Ketika disolatkan tersenyum. Berdiri bahkan. Wah ini serem. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Misalkan ada kisah-kisah semacam itu. Tetap tidak diperbolehkan kita memastikan. Oh fulan ahlul jannah. Tidak boleh. Oh fulan syahid. Ini syahid, kenapa? Ini mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Membela keadilan. Ya, tak? Tidak setuju dengan keboliman penguasa. Padahal dia pemberontak. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Kenapa anda pastikan dia mati syahid? Saat pemakaman, saya melihat dengan mata kepala saya. Ada naungan awan. Padahal mendung. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Ada naungan awan. Kemudian saat jenazahnya dimasukkan dalam liang lahat. Saya melihat dengan kedua mata saya. Ada 3 ekor burung merpati keliling di atas. Apa namanya? Liang lahatnya tersebut. Ini tanda baik. Mas, tatayur mas. Ya. Burung merpati itu bukan tanda kebaikan. Itu tanda ada jagung di dekat situ. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Loh. Ya toh, Lala? Ya toh? Naam. Oh, baunya harum. Banyak saksinya. Naam, sekalipun banyak saksinya. Kalau enggak ada nas dalil, enggak bisa. Tidak bisa kita pastikan. Karena kita enggak punya ranah. Itu perkara gaib. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Urusan dia ahlul jannah atau ahlul nar. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda mengharapkan. Oh fulan insya Allah. Ahlul jannah. Insya Allah orang baik. Ada tanda-tanda husnul khatimah. Boleh. Tapi kalau memastikan. Itu yang tidak boleh. Sampai disematkan. Kata asyahid. Fulan bin fulan. Padahal tidak ada nasnya. Khadidina azani Allahu. Wa iyakum, tidak diperbolehkan. Atau sebaliknya. ada tanda-tanda su'ul khatimah, ya kan? Keluar mau beli bir bintang, ketabrak depan Indomaret, mati. Wah ini ahlun nar ini, neraka ini tempatnya. Kemudian saat dimasukkan dalam liang lahat khanidina azani Allah wa iyakum, yang muter-muter bukan burung merpati, burung bangkai misalkan. Khanidina azani Allah wa iyakum, tercium bau aroma yang gak enak. Padahal sebelahnya buang gas. Khanidina azani Allah wa iyakum. Itu tidak bisa dipastikan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Cari paham ya? Kalau ada dalilnya, boleh dipastikan. Fir'aun, finnar, ada ayatnya. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ada ayatnya. Fir'aun ahlun nar, bahkan boleh antum sematkan la'natullahi alaih, ya. Iblis finnar, jangan ragu, iblis neraka tempatnya, gak mungkin dia mampir lagi ke surga. Khanibidina azani Allah wa iyakum, surga bagi iblis adalah kenangan terindah yang pernah dia rasakan, ya toh? Dulunya sempat di langit, di surga, bersama dengan Adam, kan gitu ya. Nah, tapi dia termasuk makhluk yang terkutuk, dan dia mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala min ahlin nar. Dan nanti iblis itu khutbah di neraka. Wallahu a'lam itu khutbah Jumat atau enggak. Ya, yang jelas dia khutbah di neraka. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Di atas mimbar dari neraka, dari api mimbarnya. Dan ternyata khutbah iblis inilah khutbah pertama dan terakhir yang membuat semua ahlun nar nangis darah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum, menyesal tembus betul-betul khutbahnya iblis. Tapi telat. Kok nunggu iblis yang khutbah baru sadar. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nas'alullah as-salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tayyib. Wa fi aidan, faedah yang lain. Ini masih banyak ini faedahnya. Ya. Faedah yang lainnya isani bidina zani Allah wa iyyakum. Faqdul ikhlas sababun min asbab su'il khatimah. Hilangnya keikhlasan dalam beramal termasuk sebab su'ul khatimah. Hati-hati. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Faqdul ikhlas sababun min asbab su'il khatimah. Hilangnya keikhlasan saat beramal itu menjadi sebab su'ul khatimah. Kalau banyaknya amal soleh yang antum kerjakan, ternyata enggak ada yang ikhlas. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Dari amalan-amalan kecil sampai amalan besar, termasuk di dalamnya talabul ilmi syar'i wal iyadu billah, enggak ada keikhlasan di dalamnya. Waspada. Jangan sampai itu menjadi sebab akhir hidup kita ditutup dengan su'ul khatimah wal iyadzu billah. Seorang pasukan, seorang pejuang, seorang mujahid di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, salatnya di belakang Rasul, jihadnya bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam, amalan-amalan besar dia kerjakan, seharusnya dia termasuk ahlul jannah. Bahkan kiprahnya, amalannya di medan tempur memukau para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, menganggap orang ini paling besar pahalanya karena tidak main-main. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Subhanallah, dia menjadi ahlun nar ditutup dengan su'ul khatimah akibat tidak ada keikhlasan. Tahu dari mana enggak ada keikhlasannya, Ustaz? Antum bisa lihat dalam hadisnya Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, inna rajula laya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas. Seseorang itu ada yang beramal dengan amalan penduduk surga di mata manusia, yang nampak casingnya, yang kelihatan ini orang soleh, ya, dia beramal dengan amalan penduduk surga, sholat lima waktu iya, talabul ilm iya, nashrul ilm iya, dakwah iya, sabar iya, ihtimalul azza iya, suka memaafkan orang juga iya, luar biasa sudah casingnya. Wahuwa min ahlin nar. Tapi ternyata dia termasuk ahlin nar. Sebabnya apa? Faedah ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala. Sebab dia termasuk ahlin nar, faqdul ikhlas. Tidak ada keikhlasan. Wal'iyadu billah. Ini sebabnya kenapa dalam setiap kesempatan, dalam setiap majelis, dalam setiap event, dalam setiap momentum-momentum yang tepat, selalu diingatkan, ikhlaskan niat dalam talabul ilm. Karena ikhlas luar biasa kedudukannya, efeknya, pengaruhnya untuk kehidupan seorang hamba di dunia wal akhirah. Wafihi ayman, faedah yang berikutnya, fadlul ikhlas fil ibadah, keutamaan ikhlas dalam ibadah. Ya, keutamaan ikhlas dalam ibadah. Dengan keikhlasan, ibadah itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hakadha ikhani bidina azani allahu wa iya. Sudah masuk isyabab? Sudah, baik. Beliau azan il muazzin. Azan terlebih dahulu. Baik. Faedah yang terakhir untuk hadis ini, al-amru bil muhafadah 'alal islam wal iman wal ikhlas. Perintah untuk menjaga keislaman, menjaga keimanan, dan menjaga keikhlasan. Iman dan Islam tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya kalau tidak ada keikhlasan. Ya. Dan ikhlas khanibidina azani allahu wa iyakum, seperti yang antum ketahui, ini termasuk daripada syurut la ilaha illallah. Tayyib. Bagaimana cara ikhlas? Cara untuk ikhlas khanibidina azani allahu wa iyakum, yang pertama meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta bantuan kepada Allah. Bidu'a, dengan berdoa. Wattadarru ilaih, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqarrubu minhu, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa pada momen-momen yang mudah dikabulkan doa, antara azan dengan iqamah, itu waktu yang mustajab. Kemudian saat menunggu waktu sholat, waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir, waktu yang mustajab. Ya, pagi hari, khanifidina azani allahu wa iyakum, setelah sholat subuh, itu waktu yang barokah dan mustajab untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mau pelajari dengan seksama, setiap hari, meskipun bukan bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan seluas-luasnya waktu mustajab untuk berdoa. Ya, salah satunya setelah menjawab azan. Itu juga waktu mustajab untuk berdoa. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Saat sholat, rukuk dan sujud, posisi yang mudah dikabulkan doanya. Sebelum salam, itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau mau disebutkan, puluhan dalam sehari itu ada puluhan waktu mustajab. Manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang harus antum baca ketika itu, doa memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tidak minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup untuk ikhlas. Ya, ikhlas itu mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata usaha antum. Bukan semata-mata jerih payah antum. La, ikhlas itu mauhibah minallah. Di dalam Al-Qur'an, ketika iblis bersumpah menyesatkan semua anak keturunan Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu dari anak keturunan Adam, al-mukhlasin. Mukhlasin kalau dalam etimologi ilmu sharaf, ya ini kan sighatnya isim maf'ul. Ya benda? Bukan isim fa'il, tapi isim maf'ul. Kalau isim fa'il, lamnya dikasrah, mukhlisin. Kan itu ya? Kenal mukhlisin? Kenal? Oh, kenal antum ya, Masya Allah. Baik. Ya, kalau mukhlisin, itu isim fa'il. Kalau lafadznya mukhlisin, itu menunjukkan antum bisa mengupayakan. Ya, toh? Tapi di sini dengan mukhlasin, isim maf'ul. Kata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, la yanju min syabakati syaitan illa mu'minun khalis. Wal ikhlas mauhibah, kata beliau. Tidak ada yang selamat dari jeratnya iblis, kecuali mu'min yang ikhlas. Dan ikhlas itu mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya gimana? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ampuh permohonan kita dikabulkan, taqarrub, tabarru, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Naam. Hadza ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Masih banyak lagi faedah-faedah terkait dengan hadis ini. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Ini ada beberapa pertanyaan dijawab atau dilewatkan. Dijawab. Naam. Bagaimana cara bertaubat dari ghibah? Cara bertaubat dari ghibah seperti taubat pada umumnya, ya toh, satu, al-iqla' minadzanbi, melepaskan diri dari dosa ghibah. Nomor dua, an-nadmu, menyesal. Harus nyesel pernah menghibahi saudaranya, jangan malah bangga. Nomor tiga, al-azmu alla ya'ud, bertekad bulat tidak mengulangi dosa ghibah. Harus ada tekad bulat. Saya enggak mau lagi ghibah. Saya akan jaga lisan saya. Nomor empat, karena ghibah itu berkaitan dengan hak-hak saudara kita, istihlal, minta halal, minta maaf bila memungkinkan. Ya, bila memungkinkan. Kalau antum tahu ya antum ghibahi, memungkinkan untuk minta maaf. Apakah harus disebutkan Ustadz kenapa sebab minta maaf? Tergantung. Kalau antum sebutkan karena antum sudah menghibainya malah memperburuk situasi, enggak usah disebutkan. Ya toh, cukup minta maaf. Maaf ya, afwan ya akhi. Oh, ada apa? Enggak apa-apa, barangkali ada salah. Ya, namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Enggak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Oh ya, saya maafkan. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Nah, kalau antum tahu seandainya antum cucu tidak merubah, ya, tidak merubah hubungan bayi antum, tidak ada masalah, sampaikan. Afwan ya akhi, loh, kenapa antum minta maaf? Wah itu loh tadi pagi di apa namanya teras masjid, tadi saya ribai antum, ya tak bilang itu loh pulang badan tambah gemuk kayak panda, misalkan. Ya, misalkan. Ya. Ngomong dia, "Allah, enggak masalah ya, akhi. Halal, halal insyaallah." Nah, toh beres. Tapi kalau antum tahu, kalau antum ngomong jujur ya, akhi, afwan. Kenapa kok tiba-tiba afwan? Saya tadi ribai antum, langsung dipegang kerah leher antum, ditonjok. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Jangan menyebutkan alasan minta maaf, kan gitu ya. Baik. Kalau enggak memungkinkan ustaz untuk ketemu. Ya toh? Jauh tempatnya atau seperti yang ditanyakan di sini sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Masya Allah. Bagaimana cara taubat dari ghibah? Caranya antum ganti pada majelis yang antum ghibah di situ, ganti dengan majelis menyebutkan kebaikan orang yang antum ghibahi. Ya. Sebutkan kebaikan orang tersebut. Doakan kebaikan untuknya. Mintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mengampuni orang tersebut. Kalau memang muslim. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Sudah dipahami? Sudah dipahami? Taib. Naam. Dan ghibah itu termasuk dosa besar. Dia bukan dosa yang ringan ya akhi. Ghibah itu dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Di dalam Al-Quran, Allah memberikan perumpamaan. Orang yang ghibah seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Makan hidup-hidup aja antum gak kolu, yang gitu ya. Apalagi makan bangkainya. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Apakah ada perbedaan antara mukjizat dengan karamah? Ada. Mukjizat itu untuk para nabi. Kalau karamah untuk orang-orang soleh. Ya, mukjizat itu untuk para nabi. Selain nabi, dari kalangan orang soleh disebut karamah. Perbedaan kedua, kalau mukjizat itu ada yang disengaja. Ya toh? Tongkatnya Nabi Musa, kalau dilempar berubah jadi ular. Bisa diulang. Ya kan? Bisa diulang, kan yudina azani allahu wa iya, kemudian terjadi beberapa kali. Kalau karomah itu insidental, spontanitas. Allah yang memberikan. Ya, pemilik karomah juga enggak bisa mengulang, kan yudina azani allahu wa iya. Ya, macam-macam. Pokoknya yang namanya karomah atau mukjizat itu hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu di luar batas kemampuan manusia biasa. Ya toh? Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau itu dikategorikan mukjizat, na'am, masuk kategori mukjizat karena manusia biasa yang masih hidup enggak mungkin tembus sampai langit yang ketujuh. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangankan langit yang ketujuh, kalau manusia biasa terbang ke bulan saja enggak nyampe. Ya, enggak nyampe. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi pahami? Aiwa. Kalau karomah itu untuk orang soleh dan tidak bisa diulangi karena itu perkara yang diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunjukkan tingkat ketakwaan orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus untuk menjadi orang saleh harus punya karomah. Istilahnya wali kan gitu ya. Kalau mau jadi wali harus punya karomah. Enggak, semua wali kelas antum enggak punya karomah kayaknya. Sanidina sanillahu wa iyakum. Kan gitu ya. Wali kelas jin 1 ada karomahnya? Enggak ada. Ya, enggak ada karomahnya. Bisa terbang, jalan di atas air, enggak bisa. Kelem Sanidina sanillahu wa iyakum. Ya, enggak ada. tanda wali itu harus punya karomah itu tidak ada. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ada yang aneh-aneh seputar karomah kan gitu ya. Wah, ini karomahnya apa? Isra Mi'raj 70 kali. Wah, hebat. Ya. Kalau takut sembunyi di matahari. Ya. Terbang sembunyi di matahari. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau itu saya juga bisa. Matahari department store. Mall khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Itu bisa karomah bisa memadamkan api neraka. Ya, sangar men. Ya gitu ya. Api neraka bisa padam khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu luar biasa. Nah, apanya? Luar biasa apanya? Boongnya kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Ini ada pertanyaan lain. Tolong beri kami suntikan penyemangat agar semangat dalam menghafal hadis. Dan apa metode yang memudahkan dalam menghafal hadis? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Kalau enggak semangat hafalan hadis, ya koreksi lagi keikhlasannya. Untuk apa antum kesini? Kalau disuruh hafalan hadis enggak mau. Kalau kesini mau pindah tempat tidur, mending ke hotel atau ke villa. Ya kan? Mending ke hotel atau ke villa. Tapi ingat, resiko tanggung penumpang. Saya ikuti saran antum Ustaz, saya keluar dari pondok, saya tinggal di villa, dicoret dari kakak Ustaznya. Itu resiko tanggung penumpang. Kan gitu ya. Nah, seorang talibul ilm itu laksana seorang mujahid fi sabilillah. Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia rela, ingat rela untuk melakukan apapun itu demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dia berikan, harta dia korbankan, raga dia serahkan. Meskipun dia mendapatkan kemenangan pulang cacat, dia ikhlas, rela melakukan hal itu. Seorang talibul ilm juga sama. Dia seorang mujahid fi sabilillah. Harusnya apa? Rela. Enggak tidur untuk hafalan. Rela. Menyabarkan diri. Tunduk dengan peraturan yang bermaslahat. Enggak boleh kemana-mana. Siap. Kenapa? Enggak boleh keluar malam. Siap. Hafalan hadis. Hafalan Al-Quran. Hafalan mufradat. Hafalan kaedah, siap. Kalau ada seorang santri datang ke sebuah pondok pesantren, dia menandatangani perjanjian akan mengikuti aturan pondok pesantren selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Sudah tanda tangan ini, bahasanya ini tekan kontrak. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Disuruh menghafal, tidak mau. Suruh hadir ke majelis ilmu, malas-malasan. Tapi giliran main bola, nomor satu. Acara renang, lebih daripada itu semangatnya. Kalau itu besok renang, Masya Allah. Sebelum subuh, qiyamul lail. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau modelnya seperti ini seperti orang yang berangkat jihad fi sabilillah, ingin menggapai surga, ingin meminang bidadari-bidadari surga, suruh maju perang enggak mau. Itu serang pasukan itu. Enggak. Kamu bawa busurmu naik ke dataran tinggi, enggak mau. Kamu lempar itu tombaknya, serang fulan, serang alan, enggak. Berarti ngapain di sini? Ini saya mau pindah tidur ya. Dia buka matras, duduk di sini. Kalau saya keinjek kuda mati syahid kan gitu ya. Ini namanya mohon maaf mujahid kehilangan akal. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Antum mau apa kalau di pondok enggak mau belajar? Antum mau apa kalau di pondok enggak mau menghafal? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah menjadi pecundang-pecundang yang enggak bisa diharapkan kebaikannya. Mending pulang. Sebelum dipulangkan. Ya toh? Mondok enggak mau menghafal. Boleh. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Masih banyak orang-orang di luar sana semangatnya membara tapi tidak diberi kesempatan untuk menjadi santri. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Kok malah antum buang-buang kesempatan? Pulang saja. Ya toh? Tanggalkan sudah jubahmu. Buang itu pecimu. Ya toh? Pakai itu baju yang sobek-sobek. Potong itu rambutmu dengan gaya kozak, jabrik, dan lain sebagainya. Ya toh? Silahkan berkawan dengan Yanto dan Yanti dan lain sebagainya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kembali saja dari orang awam. Berpaling dari Quran dan Sunnah. Tapi ingat. Apa yang sudah engkau pilih dari jalan hidup, engkau bertanggung jawab penuh. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Silahkan hidup sesukamu, mau model apa silahkan. Mau hidup sebagai orang yang mulia di jalan Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Mau hidup sebagai pecundang rendahan, tak punya harga diri, silahkan. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kalian akan mati pada saatnya. Dan saat itu, bertanggung jawab penuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, buang jauh-jauh malas. Malas itu tidak memberikan kebaikan sedikit pun. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, lembar berikutnya lebih menohok. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ustaz, apa obat dari kemalasan agar bisa kembali semangat? Obatnya sudah ada, antum sudah tahu, tapi antum enggak mau minum. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini juga mohon nasihatnya Ustadz yang sedang dilanda rasa futur. Ya, nasihat sudah berulang kali disampaikan. Kalau masih saja malas, masih saja futur, datang ke makbaroh. Datangi kuburan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pandangi satu persatu. Jenazah-jenazah yang dikebumikan di makbarah kaum muslimin. Wallahi, mereka seandainya diberi kesempatan hidup kembali untuk beramal saleh, meskipun 5 menit saja, mereka akan ambil kesempatan tersebut. Walaupun harus menukar apapun yang mereka miliki. Lah kok antum yang masih hidup, masih melek, masih bernafas, menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina zahabat uqulukum? Kunu uqala ayyuhas syabab. Dewasa dalam berpikir. Sanidina zani Allahu wa iyyakum. Belum lama berita duka antum dengarkan. Kok tiba-tiba muncul kalimat semacam ini? Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bukan orang jauh yang mendahului antum. Teman antum sendiri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kok bisa muncul kalimat semacam ini? Datang ke makbarah. Lihat satu per satu. Mereka semua mendapati ajalnya dan tidak bisa kembali. Andai kata diberi kesempatan kembali, mereka akan mau untuk kembali. Baik yang saleh maupun yang tidak saleh. saat umat manusia dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, semua dalam keadaan ketakutan, semua dalam keadaan menyesal, soleh maupun tidak soleh. Yang soleh nyesel, kenapa enggak lebih maksimal bawa bekalnya. Yang enggak soleh ketakutan, karena bakal binasa. Khanibidin azani Allah wa iyakum. Ambil kesempatan selagi masih ada, jangan dibuang-buang. Khanibidin azani Allah wa iyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua keistiqamahan di atas jalan talabul ilm, memberikan rizki kepada kita semua dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberi rizki yang paling kita dambakan, husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.